dan mendurhakai perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang kalian sukai. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sungguh Allah telah memaafkan kalian, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 152. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah." Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. "Bin nasri fa nasarakum 'alaihim hatta wallau kum aktafahum. Hatta wallau kum aktafahum." Artinya, sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian dengan pertolongan. Lalu Allah menolong kalian atas ancaman mereka hingga membuat kalian dapat menguasai mereka. Wa tafaqathum fihim qatlan hatta sirtum sababan li anfusikum wa aunan li a'daikum alaikum. Dan mampu membunuh mereka, tapi akhirnya kalian menjadi penyebab kehancuran bagi kalian sendiri dan penolong bagi musuh kalian atas keburukan diri kalian. Maksud dari hadis ayat ini adalah yaitu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, cerita dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah setelah Uhud, maka sebagian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan luka. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Min aina asabana hadha waqad wa'adana Allahu an-nasra." Kenapa kita mendapatkan ini? Apa sebabnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kemenangan untuk kita. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun setelah peperangan Uhud. Dan itu adalah bahwasanya telah terbunuh orang-orang yang memegang bendera kaum musyrikin, dan juga jumlah mereka yang terbunuh adalah sekitar 7 orang yang memegang bendera kaum musyrikin. Dan waktu peperangan Uhud, awal-awalnya kaum muslimin menang. Akan tetapi sebagian mereka sibuk dengan harta rampasan perang. Dan pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunggu sebuah gunung, maka mereka meninggalkan gunung tersebut. Dan mereka akhirnya turun untuk juga mengambil harta rampasan perang. Maka kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, "Fakana dhalika sabab al-hazimah." Maka itulah penyebab dari kekalahan dan juga terdesaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian disebutkan di dalam tafsir, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis panjang. Hadis yang panjang. Saya bacakan karena ini penting. dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Lamma kana yaumu Uhud wa laqina al-musyrikin, ketika peperangan hari Uhud dan kita berperang dengan orang-orang musyrik. Ajlasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan minar rumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendudukkan beberapa orang dari para pemanah. Wa amara alaihim Abdullah bin Jubair, yang menjadi pemimpin di beberapa pemanah tersebut Abdullah bin Jubair. Dan pemanah tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka ada sekitar 50 sampai 70-an orang. Waqala lahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pemanah tersebut, la tabrahu min makanikum, jangan kalian pergi dari tempat kalian ini. In ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu, jika kalian melihat kita menang atas mereka, jangan kalian pergi. Wa in ra'aitumuhum qad dhahara alaina fala tu'inuna alaihim, kalau seandainya kalian melihat mereka mengalahkan kita, maka jangan tolong mereka untuk membinasakan kita. Artinya tetap jangan pergi dari gunung tersebut. Lalu falamma iltaqal qaumu wa hazamahumul muslimun, ketika dua pasukan bertemu, pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. Kemudian kaum muslimin menggempur habis orang-orang musyrikun. Hatta nadharna ilan nisa yashtadidna fil jabal, sampai kami melihat kepada perempuan mereka, yashtadidna fil jabal, mereka terikat di dalam atau pada gunung. Waqad rafa'na an suqihinna qad badat khala khuluhunna, dan mereka telah mengangkat pergelangan-pergelangan tangan mereka, sudah terlihat gelang-gelang mereka. Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy sudah pergi, kemudian kaum muslimin menang melawan mereka, dan para perempuan mengambili harta rampasan. Faja'alu yaqulun al-ghanimah al-ghanimah, maka mereka akhirnya berkata, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Faqala lahum Abdullah, ini ceritanya adalah para pemanah tadi. Maka Abdullah bin Jubair berkata, amhilu ama ahida ilaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tabrahu, tunggu sebentar, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji kepada kalian agar kalian tidak pergi? Artinya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kalian untuk kalian tidak pergi? Fantalaku, tapi tetap mereka pergi. Lamma atauhum sarafallahu wujuhahum, ketika mereka mendatangi harta rampasan perang tersebut, Allah merubah wajah mereka. Maksud yang dirubah di sini maksudnya adalah mereka ragu apakah turun atau enggak, ragu. Kemudian akhirnya wa qutila minal muslimina 70 rajulan, gara-gara itu orang-orang kafir Quraisy bisa memukul kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin yang sibuk dengan harta rampasan perang dipukul oleh Khalid bin Walid dari belakang. Khalid bin Walid yang asalnya dengan pasukannya berkuda tidak bisa melewati gunung tersebut karena ada pasukan pemanah tadi. Tetapi karena pasukan pemanahnya turun, maka akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik, beliau bisa memukul pasukan kaum kafir kaum muslimin dari belakang. Yang meninggal dari kaum muslimin saat itu 70 orang. Nah, ini yang disebut dengan walaqad sadaqakumullahu wa'adah. Maksudnya sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. Dengan pertolongan Allah menolong kalian atas ancaman mereka hingga membuat kalian dapat menguasai mereka. Awal-awalnya membuat menguasai ya dan mampu membunuh mereka. Awal-awalnya. Tapi akhirnya kalian menjadi penyebab kehancuran bagi diri kalian sendiri. Nah, ini dia. Hatta sirtum sababan li anfusikum. Akhirnya kalian menjadi penyebab kehancuran bagi diri kalian sendiri. Wa'aunan li'adaikum alaikum. Dan penolong bagi musuh kalian atas keburukan diri kalian. Keburukan diri yang dimaksud di sini adalah tadi para pemanah turun dari gunung. Karena melihat harta rampasan perang dibagikan. Ini ahibati hafizakumullah. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Bahwa penyebab kekalahan dari diri sendiri yaitu saat tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini pelajaran menarik. Ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keburukan. Bahkan mendatangkan keburukan yang sangat buruk. Kenapa demikian? Karena akhirnya ketidaktaatan tersebut menyebabkan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Bahkan bukan hanya sekedar terbunuh, akan tetapi dibunuh dengan cara yang sangat keji. Kemudian juga terbunuh 70 sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Mus'ab bin Umair. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita, ketidaktaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Cerita seperti ini memberikan pemicu untuk kita senantiasa untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun. Baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara muamalah atau adab dan tingkah laku. Ketidaktaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan keburukan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka senantiasa akan dipalingkan oleh Allah dari kebenaran dan akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim." Artinya, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti di dunia tertimpa musibah, di akhirat mendapatkan siksa yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ini hati-hati ya. Ini pelajaran bagi kita. Apapun perintah, misalkan perkara-perkara remeh, temeh, dianggap orang remeh. Memakai pakaian dengan bagian kanan lebih dahulu. Sendal, celana, baju. Kemudian memakai atau memakan dan meminum dengan bagian kiri, tangan kiri. Tangan kiri, makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ini penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai diremehkan karena mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Ada cerita dalam kitab Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengatakan penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat, walau dalam perkara-perkara remeh. Seperti misalkan azan di masjid. Sunnahnya azan di masjid, apabila orang berada di dalamnya maka dia tidak boleh keluar sampai disolati masjid tersebut, sampai ditegakkan iqamah solat di masjid tersebut, sampai solat berjamaah. Kalau sudah azan maka tidak boleh dia keluar. Maka ternyata orang ini sesudah azan dia tetap keluar dari masjid, tidak sholat berjamaah di situ. Mungkin sholat berjamaah tempat lain, tapi sunnahnya gak boleh. Maka itu jangan diremehkan. Akhirnya orang ini keluar dan akhirnya dia ontanya menjadi lemah, jatuh dan dia pun mati. Contoh yang lain lagi, jangan minum dari mulut teko ini dahulu, karena tempatnya tidak ditutup. Maka itu perkara remeh ataupun perkara yang merupakan kebiasaan manusia. Maka orang ini minum dari mulut teko. Teko dahulu itu tidak seperti sekarang. Teko dahulu adalah gambaran dari tempat yang terbuat dari kulit hewan, kemudian dibersihkan dan akhirnya diisi air. Nah, Rasulullah SAW mengatakan jangan langsung minum dari mulut teko, karena kita tidak tahu apa yang masuk ke dalamnya. Maka akhirnya orang ini minum dari mulut teko, yang keluar ular. Nah, ini jangan sampai membiasakan diri meremehkan sunnah dengan menyelisihinya, walau perkara-perkara kecil. Walau perkara-perkara kecil. Kita lanjutkan. Apalagi sengaja menyelisihinya karena tidak ada yang melihat dari kawan-kawan semanhaj. Nah, ini tidak benar. Ini beribadah karena manusia berarti. Ya, karena manusia. Contoh perempuan misalkan. Perempuan jilbabnya kalau ke masjid panjang, bercadar. Tapi kalau di keluar kota pendek. Saya pernah kemarin tuh ke Samarinda. Kawan-kawan bercerita. Ya, waktu itu kita singgah sebuah makan. Ini kawan-kawan bercerita. Itu ibu fulanah kah? Saya enggak tahu orangnya. Kata yang satu, oh iya, oh kalau pengajian masya Allah panjang lebar, tapi pas lagi keluar kota pendek, ya sependek-pendeknya. Ini jangan sampai seperti ini, meremehkan amalan sunnah ketika seseorang, sunnah yang saya maksud ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang berada di luar komunitas, karena kita beribadah beribadah ikhlas karena Allah, bukan karena jamaah masjid, bukan karena jamaah masjid, ya, bukan karena kawan-kawan di masjid Imam Syafi'i. Ini juga masalah ikhtilat, masalah percampuran, manasik umroh, mana yang biasa kegiatan umroh, sampaikan pesan saya, manasik umroh. Ustadznya juga biasa saja di sebuah ruangan, dia nyewa ruangan itu, hotel misalkan. Biasanya manasik umroh di hotel misalkan. Maka semestinya pakai hijab seperti sekarang, kuat-kuatan hijab di masjid Imam Syafi'i doang, di tempat yang lain gak pakai hijab. Ini gak benar, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Ada beberapa keadaan yang sangat terpaksa. Nah, ini tidak dibenarkan. Sampaikan tuh salam saya kepada mereka. Ini tidak dibenarkan. Ya. Karena sedikit penyimpangan, maka akhirnya, karena yang kadang-kadang dibawa adalah nama sunnah, nama dakwah salaf. Orang kenal dia, penggiat dakwah salaf. Dan tetapi dalam prakteknya tidak benar. Ya, hati-hati. Itu dalam perkara-perkara yang mungkin muamalah, adab. Terutama lagi dalam perkara bid'ah dan akidah, ibadah dan akidah. Jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah meremehkan sesuatu. Apalagi dengan dalih ini khilaf. Khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu butuh dalil. Khilaf bukan dalil. Ya, hati-hati. Bagaimana Ustaz mau menjelaskannya kalau tidak melihat dengan Ustaznya? Padahal ini manasik umroh. Kerjakan seperti sekarang pakai TV. Semua itu kalau diusahakan sesuai dengan sunnah syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa, bisa. Ya. Ini kadang-kadang kalaupun tidak bisa diusahakan lebih mendekati lagi. Ya, kalau seandainya tidak bisa pakai hijab lebih mendekati lagi. Saya kejadian di Pekalongan kemarin. Saya yang dihijabi. Ya, saya perempuannya saking banyak ibu-ibunya. Mungkin ada berapa ratus gitu. Saya yang dihijabi sebenarnya. Jadi ngomong sama apa? Karena khusus kajiannya khusus perempuan. Jadi saya ke sebuah kota khusus untuk menghadapi emak-emak. Bapak-bapaknya nanti malam kajiannya. Maka harus minta, karena panitia mengatakan enggak usah Satya, enggak, saya enggak kajian, saya batalkan, saya pulang ke Banjarmasin kalau seandainya tidak pakai hijab. Harus punya prinsip. Dan tuan-tuan guru di Banjarmasin dulu terkenal dalam masalah ini, tidak bermudah-mudah, sangat menjaga pandangan, sangat menjaga maruah. Hati-hati antum yang terkenal dengan dakwah salaf, antum yang dekat dengan para ustadz, ya, orang akan melihat, oh itu dekat dengan Ustadz Ahmad Zainuddin, itu dekat dengan Ustadz Khairullah, oh berarti nanti travelnya sunnah itu, ya, tapi manasiknya saja nggak sesuai dengan sunnah, nggak harus pakai hijab, harus pakai hijab, ya, dan itu mendatangkan keberkahan. Itu mendatangkan keberkahan. Ada istilah-istilah membawa istilah syariah. Apa gitu? Syariah apa gitu? Misalkan kursus bahasa Inggris syariah, tapi masih hijab, masih apa namanya? Ikhtilat, bercampur. Jangan, tidak boleh. Jadikan kita sebagai contoh orang yang mengerjakan syariat Islam. Kalau seandainya dikatakan sulit, mudah insya Allah kalau dia berusaha. Ya. Nah, ini salah satu kritikan saya. Diterima alhamdulillah, enggak diterima paling dimamai sidin itu sudah biasa. Ya. Ini hebati hafizakumullah. Pernah suatu ketika saya kajian di kota, sebuah kota. Masuk ke tempat kajian. Ini saya. Di sini 5 meter atau 3 meter lah. Perempuan, sini laki-laki. Saya bilang, ini apa? Mana panitia kajian? Saya gak mau masuk. Mana panitia kajian? Kami Ustaz, ibu-ibu. Kami Ustaz. Buat hijab. 5 menit saya tunggu. Kalau enggak saya pulang. Dan bisa. Bisa buat hijab. Intinya kalau diusahakan bisa. Ya, intinya kalau diusahakan bisa. Ini ironi, kadang-kadang kita tegas gitu di Masjid Imam Syafi'i doang. Ataupun di masjid-masjid yang kita bangun yang para penggiat dakwah salaf. Tetapi di masjid-masjid lain kita bermudah-mudah. Ini tidak benar. Dan semestinya yang ikut manasik umrah saat itu protes. Ya, kalau minimal tidak bisa, maka perempuan di belakang, seperti saf dalam sholat. Jangan berdamping-dampingan. Ya, jangan berdamping-dampingan. Untuk apa Anda dapat harta sedangkan tidak berkah? Karena dicari dengan maksiat. Ngapain? Ya. Dan resiko nih, kalau udah ngomong begini nih, resiko pasti nyinyir nanti di belakangnya. Bukan urusan saya. Karena sudah yang lebih besar dari itu lebih sudah banyak. Ya. Ya, itu resiko orang mendakwahkan yang benar. Dia akan harus sabar, wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di atas kebenaran. Pada saat itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Maka saling menasihati di atas kesabaran. Ya. Ini juga beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang percampuran. Karena godaan laki, godaan perempuan sangat besar bagi laki-laki. Kecuali kalau dalam keadaan sangat-sangat sulit. Itu pun harus dia berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai terjadi yang lebih besar. Terjadi yang lebih besar. Kita di zaman sekarang ini, zaman yang kebodohan merajalela tentang keislaman. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan yang tidak bisa ditolak, harus berikhtilat. Maka tugasnya adalah khafud dararain, yaitu meminimalis kemungkaran. Pernah suatu kajian di kampung di Sumatera. Habis kajian ibu-ibu ini buka. Ibu-ibunya yang buka. Ya biasa di kampung kan seperti itu. Ibu-ibu yang buka. Habis itu pengumuman, habis itu baru kajian. Saya mukaddimah. Habis itu saya katakan, karena ibu-ibu sudah melihat saya sekarang, kemudian saya mau melanjutkan kajian. Kalau seandainya masih terbuka hijabnya, maka mungkin saya kurang luas berbicara. Nanti gemetar berbicara. Nah, ibu-ibu kan paham. Akhirnya mereka tutup sendiri. Artinya bisa, para ikhwah. Bisa dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Kenapa tidak menerapkan itu ketika kita di luar? Bahkan kita harus menjadi contoh. Ya. Yang kadang-kadang di negeri kafir saja bisa. Di depan dubes. Saya di Thailand bisa. Saya minta pakai hijab. Mohon Pak Dubes pakai hijab. Oh siap, bisa. Artinya kalau diusahakan bisa. Di Jepang bisa. Di Korea bisa. Bahkan lebih ketat hijabnya. Bisa. Kenapa kita di negeri Islam hanya untuk sekedar tidak dikatakan terlalu ekstrim kemudian gak bisa. Rezeki minallah. Itu rezeki dari, itulah pentingnya belajar tauhid. Rezeki dari Allah. Usahakan yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pesan sampaikan. Mudah-mudahan menerima dan saya yakin bisa diterima. Kita lanjutkan. Falamma hasala minkumul fashal wa huwa adh-dha'fu wal khawr. Dan ketika kalian menderita kegagalan, maksudnya Nabi Muhammad SAW terdesak dan juga terbunuh dari sahabatnya, dan juga kelemahan serta lesu, wa tanaza'tum fil amri alladhi fihi tarku amrillahi bil i'tilaf wa adamu al-ikhtilaf fakhtalaftum, dan kalian berselisih dalam urusan itu, yang di dalam perkara tersebut terdapat suatu tindakan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu dan tidak berselisih, namun kalian berselisih. Famin qailin nuqimu fi markazina alladhi ja'alana fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min qailin ma maqamuna fihi wa qad inhazama al-adu wa lam yabqa mahdhur. Ini masih menceritakan tentang pasukan pemanah berselisih ketika sudah menang, berselisih. Ya. Sudah terlihat mengambil harta rampasan perang, berselisih. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian paling terberat bagi umat ini adalah harta. Ujian khusus bagi umat ini adalah harta. Di kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap ujian, setiap umat memiliki godaan, dan godaan bagi umatku adalah harta. Ada yang berkata, agar kita tetap pada posisi kita yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita. Ini sebagian sahabat begitu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Dan juga ada yang berkata, kita tidak perlu tetap di sana. Karena musuh telah kalah dan tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ya. Fa'asaitumur rasul wa taraktum amrahu. Maka kalian bermaksiat kepada Rasul dengan meninggalkan perintahnya. Mim ba'di ma araakumullahu ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang kalian sukai. Wahwa inkhidhalu a'da'ikum. Yaitu terhinanya musuh kalian. Ini kebiasaan manusia seperti itu. Yaitu apabila sudah mendapatkan kenikmatan setelah kesulitan, maka lupa. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Surat Hud ayat 9, 10, 11. Jika manusia ditimpa mendapatkan nikmat setelah mendapatkan susah, kaya setelah miskin, sehat setelah sakit, maka dia mengatakan, wah, sudah hilang apa yang menimpaku selama ini. Lalu dia lupa diri, la farihun fakhur. Dia terlalu gembira dan terlalu congkak. Ini seperti ini manusia. Setelah Allah perlihatkan kemenangan, mereka lupa. Lianna al-wajiba 'ala man 'an'ama Allahu 'alaihi bima ahabba a'zama min ghairihi. Nah, ini penting. Karena kewajiban atas orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dengan sesuatu yang dicintainya adalah lebih besar daripada selainnya. Maksudnya, orang yang diberi nikmat oleh Allah lebih besar tanggung jawabnya untuk bersyukur kepada Allah dibandingkan orang yang belum mendapatkan nikmat. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah lebih besar tanggung jawab bersyukur. Lebih wajib dia bersyukur dibandingkan orang yang belum mendapatkannya. Contoh misalkan, orang yang mendapatkan anak, punya anak, lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan yang tidak punya anak. Orang yang punya istri, lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan orang yang tidak punya istri. Artinya, lebih wajib dia untuk bersyukur kepada Allah akibat anugerah-anugerah Allah. Ini perkataan indah dari Syekh. Beliau mengatakan, al-wajibu ala man an'amallahu alaihi bima ahab a'zama min ghairi. Kewajiban atas siapa saja yang diberikan oleh Allah nikmat dengan apa yang ia sukai lebih besar dibandingkan selainnya. Kewajiban untuk bersyukur Bagi siapa yang mendapat nikmat Allah, apalagi nikmat tersebut dia cintai. Dia ingin rumah, dia dapat. Dia ingin harta, dia dapat. Dia ingin wanita, dia dapat. Ya. Ini lebih besar kewajibannya untuk bersyukur dibandingkan selainnya. Fal wajibu fi hadhihi al hal khususan wa fi ghairiha umuman imtithalu amrillahi wa rasulih. Maka yang wajib dalam kondisi seperti ini secara khusus dan pada kondisi lainnya secara umum adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini dia. Hati-hati. Jangan sampai menyelisih perintah Allah. Atau perintah Rasulullah. Pasti ada keburukannya di dunia sebelum akhirat. Walau perkara-perkara kecil. Walau perkara-perkara kecil. Apalagi perkara yang berkaitan dengan rusaknya akidah, rusaknya ibadah, rusaknya akidah dengan kesyirikan, rusaknya ibadah dengan bid'ah. Maka hati-hati, jangan bermudah-mudah. Ya. Biasanya orang-orang yang bermudah-mudah dalam perkara-perkara menyimpang itu karena kawan, kada nyaman lawan kawan. Tidak enak dengan teman. Ya, meremehkan perbuatan kesyirikan. Meremehkan perbuatan bid'ah. Meremehkan perbuatan maksiat karena kawan. Berapa banyak kita dapati orang, ya, akibat temannya, dia akhirnya meremehkan perbuatan maksiat. Mendengar musik, kemudian melihat perempuan-perempuan berjoget. Akibat temannya yang melakukan seperti itu. Dan mereka berdua punya kesepakatan untuk bekerja sama. Ternyata temannya tidak saleh. Nah, ini hati-hati. Ya. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada orang yang menghendaki apa? Wa minkum man yuridud dunya. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Wa humul ladzina aujaba lahum dzalika ma aujab. Mereka itulah orang-orang yang dipalingkan oleh harta rampasan perang dari posisi yang diwajibkan atas mereka. Ini menunjukkan tidak ada lain salah penyebab penyimpangan terhadap agama kecuali dunia. Enggak ada lain. Ya. Mereka yang semestinya wajib untuk taat kepada Allah, akhirnya mereka menyimpang dari apa yang diwajibkan gara-gara dunia. Wa minkum man yuridul akhirah وَهُمُّ الَّذِينَ لَزِمُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang tetap melaksanakan perintah Rasulullah SAW. وَثَبَتُوا حَيْثُ أُمِرُوا. Dan tegar menurut apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Ai ba'dama wujidat hadhil umur minkum. Maksudnya setelah terjadinya perkara tersebut dari kalian. Sarafallahu wujuhakum anhu. Maka Allah memalingkan wajah kalian dari mereka. Fasara alwaj'u li'aduwikum ibtila'an minallahi lakum imtihana. Artinya, maka hingga keunggulan menjadi milik musuh kalian sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi kalian. Ini menunjukkan maksud dipalingkan wajah, maksudnya asalnya menang menjadi kalah. Kan begini, matahari sekarang mana? Sana ya? Matahari sana. Matahari terbit sebelah sana. Kemudian pasukan kaum muslimin dari sini. Orang-orang musyrik di sini, Gunung Uhud sini, ya. Akhirnya gambarannya kan begini. Ini adalah pasukan kaum musyrikin. Ini mukminin. Ini matahari. Otomatis sinar matahari itu menyilaukan mereka. Ini Gunung Uhud. Gunung Uhud. menyilaukan mereka. Nah, orang-orang muslimin mereka menyerang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin sini gunung. Di sinilah pasukan pemanah. Khalid bin Walid setiap kali ingin lewat sini gagal. Setiap kali ingin lewat gagal. Karena ada pasukan pemanah. Nah, orang-orang musyrik mereka menghadap ke matahari, jadi silau. Akhirnya mereka menang. Kaum muslimin menang, bisa sampai di sini. Ini lari, otomatis wajah mereka menghadap ke sini. Tetapi ketika ini bermaksiat, maka akhirnya mereka akhirnya balik. Ya. Nah, ini yang disebut dengan wajahnya Allah palingkan. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah palingkan wajah kalian. Ya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ba'dama wujidat hadhihi al-umur minkum sarafallahu wujuhakum anhum fasaral wajhu li'aduwikum ibtilaan minallahi lakum imtihana liyatabayyana al-mu'minu minal kafir wat-ta'i'u minal 'asi. Artinya, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Maksudnya setelah terjadinya perkara tersebut dari kalian, maka Allah memalingkan wajah kalian dari mereka hingga keungguran menjadi musuh kalian sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi kalian. Agar jelas orang mukmin dari orang kafir, orang yang taat dari orang yang durhaka. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kekalahan ujian dari Allah. Sehingga jelas siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar taat, ya, kekalahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyatabayyana al-mu'minu minal kafir wa at-ta'i minal 'asi wa liyukaffira Allahu 'ankum bi hadhihi al-musibah ma sadara minkum. Ini salah satu hikmah dari kekalahan, agar jelas orang mukmin dari orang kafir, orang yang taat dari orang yang durhaka, dan agar Allah menggugurkan dari kalian dengan musibah tersebut dosa yang telah kalian perbuat. Musibah yang didapati oleh seorang manusia salah satunya adalah penghapus dosa. Musibah yang dikerjakan, yang didapati oleh manusia adalah salah satunya penghapus dosa. Ada pertanyaan kemarin saya ngisi tentang dosa. Apakah dosa itu penyebab musibah? Iya. Dosa penyebab musibah. Taib Ustaz. Kita kan dilarang untuk merasa bernasib sial. Rasulullah SAW bersabda, "Athiyaratu syirk." Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Kita dilarang atasnya. Apakah kalau kita berdosa, kemudian kita mendapatkan kesialan, ini berarti kita sudah melakukan tiaroh karena merasa bernasib sial dengan dosa kita? Maka jawabannya tidak. Bahkan itu termasuk daripada keimanan, merasa bernasib sial karena dosa yang dia kerjakan. Itu keimanan, bukan malah kesyirikan. Ya, ada orang bermaksiat. Misalkan dulu main judi, kemudian setelah itu keluarganya berantakan. Kemudian dia mengatakan, ini gara-gara maksiat saya Ustaz. Apakah ini termasuk bab tiarah atau tidak? Maka jawabannya tidak. Ini bahkan mengakui dosa. Dan dianjurkan waktu itu orang tersebut bertobat sesegera mungkin. Paham ya para ikhwan? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, فَلِهَذَا قَالَ وَلَقَدْ عَفَىٰ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Karena itu Allah berfirman, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Karena musibah yang didapatkan, salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa. Makanya Allah memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ini yang tidak didapati oleh selain sahabat. Sahabat Nabi kalau berbuat maksiat diampuni oleh Allah. ya, dan dijanjikan surga setelahnya. Nah, ini yang belum didapati oleh kaum yang lain. Karena tidak ada setelah itu, setelah Rasulullah SAW tidak ada ayat turun, hadis keluar yang menjelaskan orang berbuat salah ini diampuni. Tapi kalau para sahabat ada, ya, terjadi kesalahan kemudian datang ampunan, begitu. Contoh tiga orang atau contoh orang-orang yang iya tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, maksiat, dihajar oleh Rasulullah, diboikot, tapi kemudian datang ayat taubat untuk mereka. Wa'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan atas tiga orang yang tidak ikut perang sampai bumi seperti mencekik mereka dan menyempitkan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memboikotnya. Lalu setelah itu Allah turunkan dengan ayat tersebut taubatnya. Nah, ini tidak didapati kecuali zaman sahabat. Pelaku maksiat dinyatakan oleh Allah langsung diampuni dosanya. Ya, itu tidak ada kecuali zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dzul fadlin azim. Maksudnya adalah dia memiliki karunia yang besar terhadap mereka. Haitsu manna 'alaihim bil Islam, di mana Allah telah memberikan karunia-Nya atas mereka dengan Islam. Wa hadahum li syara'i'ih, dan menunjukkan mereka kepada syariat-Nya. Wa 'afa 'anhum sayyi'atihim, mengampuni keburukan-keburukan mereka. Wa asabahum 'ala musibatihim, dan memberikan ganjaran atas musibah-musibah mereka. Wa min fadlihi 'alal mu'minin annahu la yuqaddiru 'alaihim khairan wala musibatan illa kana khairan lahum. In asabathum sarra fashakaru jazahum jazaa'a syakirin wa in asabathum dharra fasabaru jazahum jazaa'a sabirin. Dan di antara karunia-Nya atas orang-orang beriman adalah bahwa tidaklah Allah menetapkan untuk mereka suatu kebaikan maupun musibah, melainkan pasti hal itu adalah kebaikan bagi mereka. Apabila mereka tertimpa hal-hal yang menyenangkan, lalu mereka mensyukurinya, niscaya Allah membalasnya dengan balasan orang-orang yang bersyukur. Apabila mereka tertimpa hal-hal yang menyakitkan, lalu mereka bersabar, niscaya Allah membalas mereka dengan balasan orang-orang yang bersabar. Sifat orang beriman selalu seperti itu. Antara dua hal. Bersyukur apabila dapat nikmat, bersabar apabila dapat musibah. Sifat orang beriman seperti itu. Dan tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali orang-orang beriman. Dan ini yang membuat kita semakin sabar. Ya, semakin sabar. Musibah membuat kita semakin sabar. Kenapa? Karena seseorang jika bersabar dengan musibah tersebut, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Ya, pahala tanpa batas. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ini masih berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana peperangan Uhud itu peperangan yang penting dalam agama Islam. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran. Bahkan di zaman kontemporer seperti ini, ada buku, kitab judulnya Ghazwatu Uhud. Perperangan Uhud. Isinya cuma kisah, kitabnya segini besarnya. Tebelnya. Isinya cuma tentang perang Uhud. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Yang jelas pagi ini kita harus mengambil pelajaran dari peperangan Uhud. Seberapapun penyimpangan terhadap Allah dan Rasul-Nya pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya di dalam syariat-Nya. baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Jangan bermudah-mudah untuk bermaksiat menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.